Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari pelajaran ke-7 dari buku yang ke-4 ini. Yaitu halaman 38. Halaman 38 pelajaran ke-7. Isim isyarah untuk mudhafun ilaih. Ini pembahasannya sama seperti pelajaran ke-6. Perbedaannya hanya pada jenis mudhaf mudzakkar dan muannats. Kita baca terlebih dahulu contoh-contoh yang disebutkan. Hadhihi bintut tabibi. Hadhihi sayyaratu Zaidin. Tilka nafidatul masjidi. Tilka khizanatu Salihin. هذه غرفة البنت هذه نافذة السيارة تلك حقيبة المدرسة تلك أخت الطبيبة. Nah, sama pembahasannya pada pertemuan yang telah lewat, yaitu menjelaskan bahwa isim isyarah yang masuk pada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang dilihat adalah mudhafnya. Ketika mudhafnya itu mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan pun harus mudzakkar. Kalau mudhafnya itu muannats, maka isim isyarah yang digunakannya pun muannats. Isim isyarahnya muannats. Walaupun mudhaf ilaihnya berbeda dengan mudhafnya. Mudhaf ilaihnya mudzakkar atau mudhaf ilaihnya muannats. Ya, isim isyarahnya hanya melihat pada mudhafnya, jenis mudhafnya. Apakah dia mudzakkar atau muannats? Taib. Itu sudah lewat penjelasannya ya, insyaallah dapat difahami. Yaitu pada pelajaran ke-6. Nah, kita langsung saja pada latihan. Langsung pada latihan. Latihan 1 di sini disuruh untuk mengisi dengan menggunakan isim isyarah hadha, hadhihi, dan dhalika, tilka. Jadi semuanya ini contoh-contoh mudhaf ilaih. Nah, kita lengkapi dengan memberi atau mengisi isim isyarah dengan isim isyarah. Hada, hadihi, atau dhalika, dan tilka. Taib, nomor, di sini tidak ada nomornya ya. Tafadhal, al-akh Abu Saufa, haqibatu Khalidin. Nah, Master. Bismillah. Hadihi hadiqatu Khalidin. Naam, hadihi hadiqatu Khalidin. Hadihi hadiqatu Khalidin. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam, Ustaz. Hada misbahut talibati. نعم هذا مصباح الطالبة الأخ إمام silakan. بسم الله هذا ديك الفلاح هذا ديك الفلاح الأخ يونس نعم أستاذ هذا بيت الطبيبة Hada baitut tabibati. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadihi ukhtu Sa'idin. Hadihi ukhtu Sa'idin. Naam. Sekarang yang dhalika dan tilka. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Tilka dajajatu Salimin. Tilka dajajatu Salimin. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Dhalika maktabul mudarrisi. Dhalika maktabul mudarrisi. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Tilka sayyaratul waziri. Tilka sayyaratul waziri. Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Dhalika bintul mu'adzini. Ulangi. Dhalika bintul mu'adzini. Dhalika atau tilka? Tilka afan. Naam. Tilka bintul mu'adzini. Tilka bintul mu'adzini. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Dhalika saqfud dukkani. Dhalika saqfud dukkani. Masyaallah, ahsantum barakallahu fikum. Latihan kedua. Latihan kedua di sini disuruh untuk mencari dan mengisi dengan mudhaf. Dengan mudhaf. Ya, seperti yang ada dalam contoh. Hadihi haqibatut talibi. Hadha baitul mudiri. Sekarang kita cari mudhaf yang sesuai. Taib, nomor satu. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadha kuffazut tabibati. Hada kuffazut tabibati. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Sayyaratut tajiri. Naam, diulang kembali, afwan. Hadihi sayyaratut tajiri. Naam. Hadihi sayyaratut tajiri. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Dhalika daftaru yasirin. Dhalika daftaru yasirin. Nomor empat, Al-Akh Yunus. Tilka mana Ustaz? Naam. Apa? Yang sesuai dengan masjid. Tilka nafidatul masjidi. Naam. Tilka nafidatul masjidi. Al-Akh Abu Shifa, silakan, nomor 5. Naam Ustaz. Hadihi nadharatu Abbasin. Hadihi nadharatu Abbasin, masyaallah. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Dhalika qalamul waladi. Dhalika qalamul waladi. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Tilka ghurfatul binti. Tilka ghurfatul binti. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Hadha saqful baiti. Hadha saqful baiti. Naam. Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Zalika babu syahinati. Naam. Zalika babu syahinati. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadihi qalan suatu abi. Naam, hadihi qalan suwatul abi. Masyaallah, barakallahu fikum. Sudah bagus. Masuk pada latihan ketiga. Latihan ketiga menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Saufa nomor 1, silakan. Hadihi kidrut tabahi. Hadihi kidrut tabahi. Ini pancinya Pak Koki. Naam, hadihi kidrut tabahi. Ini panci Koki, pancinya Koki. Naam. Tukang masak. Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 2. Tilka mirwahatul muhandisi. Itu kipas anginnya insinyur. Naam. Tilka mirwahatul muhandisi. Itu kipas angin. Kipas anginnya insinyur. Nomor 3. Al-Akh Imam. Silakan. Zanika diku ammarin. Itu ayam jantan Ammar. Naam, ahsanta. Dzalika diku Ammarin. Baik, siapa? Al-Akh Yunus ya. Tafadhal. Hadza himaru salihin wa tilka baqaratu sa'idin. Ini keledai salihin dan itu sapi betina Said. Naam. Hada himaru salihin wa tilka baqaratu sa'idin. Itu keledai milik Salih. Milik Salih, keledainya Salih. Wa tilka baqaratu sa'idin, dan itu sapi betina milik Said. Nomor 5, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadihi ghurfatul waladi wa tilka ghurfatul binti. Ini kamarnya anak laki-laki dan itu kamarnya anak perempuan. Naam, ahsan. Hadihi ghurfatul waladi wa tilka ghurfatul binti. Ini adalah kamarnya anak laki-laki dan itu adalah kamarnya anak perempuan. Taib. Latihan keempat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Naam Ustaz. Ini kitab Sa'id. Hada kitabu Sa'idin. Hada kitabu Sa'idin. Hada kitabu Sa'idin. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Itu penggaris Pak Guru. Tilka mistaratul mudarrisi. Naam, tilka mistaratul mudarrisi. Al-Akh Imam, silakan. Itu anak perempuan Bu Dokter. Tilka bintut tabibati. Naam, tilka bintut tabibati. Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Ini buku tulis Salim dan itu penghapus Soleh. Ada daftaru. Ada daftaru Salimin wa tilka mim hatu solihin. Naam, hada daftaru salimin wa tilka mimhatu salihin. Wa tilka mimhatu salihin. Al-akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Ini kuda Abbas dan itu bebek Amar. Hada isanu Abbasin wa tilka battatu Ammarin. Naam. Hada hisanu Abbasin wa tilka battatu Ammarin. Naam. Al-akh Abu Ahnaf sudah bisa mengikuti? Naam, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Faddal. Nomor 6 ya, Ustaz. F ya, Ustaz. F, naam. Naam. Ini jendela rumah dan itu jendela mobil. Hadihi nafidatul baiti wa nafidatul wa nafidatus sayyarati. Kurang lengkap, kurang tepat. Coba ulangi. Ini jendela rumah dan itu jendela mobil. Hadihi nafidatul baiti wa nafidat dan wa dalika wa tilka nafidatus sayyarati. Naam, ahsanta. Hadihi nafidatul baiti wa tilka nafidatus sayyarati. Al-akh Abu Saufa, silakan. Itu kopi ayah. Tilka qahwatul abi. Naam, tilka qahwatul abi. Al-akh Ammar Abu Salman. Ini sarung Ali dan itu peci Hamid. Ini hada izaru Aliyin. Watilka qalan suatu Hamidin. Naam, hada izaru Aliyin wa tilka qalan suatu Hamidin. Al-akh Imam, silakan. Itu truk pedagang dan itu perahu nelayan. Tilka syahinatut tajiri wa tilka safinatus sayyati. Naam, tilka syahinatut tajiri wa tilka safinatus sayyati. Naam. Kemudian al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Ini toilet sekolah. Hada mirhadul madrasati. Naam, hada mirhadu al-madrasati. Mirhadu. Hada mirhadul madrasati. Naam. Selesai sudah pelajaran ke-7. Berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih jika dimasuki isim isyarah. Tayib, ketika belum dimasuki isim isyarah, maka mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan kalimat sempurna. Tapi ketika dimasuki isim isyarah, maka menjadi kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna. Nah, pembahasannya pada pelajaran ke-8. Kita baca sedikit ya, masih ada waktu. Kita baca pelajaran ke-8 halaman 41. Jumlah ismiyah dengan mubtada berupa mudhaf. Sekarang pembahasannya masih berkaitan dengan mudhaf. Jumlah ismiyah. Ini pembahasan utamanya. Jumlah ismiyah, kita ingat kembali, adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, jumlah yang diawali dengan isim itu terdiri dari mada, mubtada, dan khabar. Mubtada, khabar, jumlah ismiyah harus ada padanya mubtada dan khabar. Nah, mubtada waktu itu pernah kita jelaskan di antara syarat mubtada adalah berupa isim ma'rifat. Berupa isim ma'rifat. Dan sudah kita jelaskan juga isim ma'rifat yang dimaksud di antaranya adalah isim yang diawali dengan alif lam, baitun menjadi al-baitu. Al-baitu ma'rifat karena ada alif lam. Kemudian di antara isim yang ma'rifat yang telah kita jelaskan dan kita jadikan sebagai contoh untuk mubtada adalah nama orang. Nama orang. Muhammadun, Aliyun, Fatimatu, Zainabu, Maryamu, dan seterusnya. Kemudian isim ma'rifat yang berikutnya adalah dhamir atau kata ganti. Hadza, madza, huwa, hiya, ana, anta, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah madza isim isyarah. Isim isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, ini semuanya adalah isim-isim ma'rifat. Isim-isim ma'rifat. Dan mubtada adalah ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Nah, sekarang pembahasannya kita ialah mubtadanya itu berupa mudhaf ilaih. Mubtadanya itu mudhaf. Mubtadanya berbentuk mudhaf. Kita baca penjelasan di sini bahwa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhafnya bisa menjadi mubtada jika ada khabar yang datang setelahnya, jika ada pelengkapnya. Kalau pada pelajaran ke-6 dan pelajaran ke-7, yang jadi mudhaf adalah yang jadi mubtada adalah isim isyarahnya. Sementara khabarnya adalah mudhaf. Khabarnya adalah mudhaf. Nah, pembahasan ini juga nanti akan diulang kembali. Nah, sekarang pada pelajaran ke-8, mudhafnya sekarang menjadi mubtada. Mudhafnya menjadi mubtada. Maka harus ada pelengkap. Harus ada khabarnya. Kita harus mendatangkan khabar. Nah, di sini kita akan mempelajari susunan jumlah ismiyah mubtadanya itu berupa mudhaf. Mubtadanya berupa mudhaf. Contoh. Contoh di sini contoh mubtada tapi bukan mudhaf. Contohnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Nah, sekarang kita ganti mubtadanya dengan susunan mudhaf ilaih. Apa tadi mubtadanya? Baitu. Nah, al-baitu kita singkirkan dan kita ganti dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitut tabibi misalnya. Baitut tabibi kabirun. Baitut tabibi kabirun. Rumah Pak dokter itu besar. Nah, baitu dia sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Karena dia isim dan terletak di depan. Dia sebagai mubtada. Sekaligus dia sebagai mudhaf. Sekaligus sebagai mudhaf. Nah, kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaihnya. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya pada contoh ini adalah at-tabibi. At-tabibi. Baitu sebagai mubtada, maka dia butuh khabar. Mana khabarnya? Khabarnya adalah kabirun. Khabarnya adalah kabirun. Jadi baitu tabibi kabirun adalah susunan jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khabar. Ada mubtada, ada khabarnya. Nah, mubtadanya di sini berupa mudhaf. Nah, faedah yang ingin kita sampaikan di sini, ketika itu kita telah menjelaskan bahwa mubtada itu harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Di sini, baitut tabibi. Nah, ini faedah. Baitut tabibi juga termasuk bagian dari ma'rifat. Termasuk bagian dari ma'rifat. Baitut tabibi. Apa kaidahnya? Kaidahnya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka mudhafnya itu ma'rifat. Mudhafnya ma'rifat karena dia dimasukkan pada mudhaf ilaih. Jadi dua kata ini menjadi ma'rifat. Baitut tabibi. Tadinya baitun itu bukan ma'rifat. Nah, kita ubah menjadi ma'rifat bisa menggunakan alif lam al-baitu, atau kita jadikan ma'rifat dengan cara mencarikan mudhaf ilaihnya. Baitut tabibi, rumah Pak Dokter. Nah, ini termasuk bagian dari ma'rifat yang insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini. Jadi kesimpulannya mudhaf ilaih, susunan mudhaf ilaih bisa menjadi mubtada, dan susunan mudhaf ilaih juga bisa menjadi khabar. Pembahasannya kita sekarang mudhaf ilaih menjadi mubtada. Kalau dia jadi mubtada, maka harus ada khabarnya. Nah, khabarnya kita datangkan, kita cari, ya, contohnya yang tadi kita sebutkan. Dan telah kita lewati juga pembahasan mubtada khabar. Kalau mubtadanya itu muannats, maka khabarnya juga muannats. Contoh, misalkan al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu mubtada, dia muannats, maka khabarnya juga harus muannats, kabiratun. Nah, kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Al-baitu kabirun. Nah, pada pembahasan kita di pelajaran ke-8, jika mubtadanya itu berupa mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang kita perhatikan ialah mudhafnya. Mudhafnya mudzakkar atau muannats? Mudhafnya mudzakkar atau muannas? Kalau mudhafnya mudzakkar dan dia sebagai mubtada, maka khabarnya mudzakkar. Kalau mudhafnya muannas dan dia sebagai mubtada, maka khabarnya juga muannas, harus muannas. Walaupun ada perbedaan pada mudhaf ilaihnya. Mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilaihnya muannas. Yang kita jadikan sebagai patokan mubtadanya adalah mudhaf. Oh, mudhafnya mudzakkar, berarti khabarnya mudzakkar. Walaupun mudhaf ilaihnya muannas. Demikian pula sebaliknya. Mudhafnya muannas, mudhaf ilaihnya mudzakkar, maka khabarnya harus muannas. Nah, itu pembahasan tentang jumlah ismiyah, tapi mubtadanya berupa mudhaf. Taibar kalau fikum, dapat difahami. Kita masuk latihannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.